yang sini, sini yang berikan beri. Kalau saya Pak, etika menurut saya itu misalnya bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita Pak. Kalau hukum itu misalnya ada perampokan, pencurian, pasti ada hukumannya Pak, yang di atas dalam pasal. Jadi kalau saya misalnya, demonstrasi ini masuk kategori pelanggaran hukum atau tidak, atau misalnya motornya tujuan saya bakar, pada membakar saya bakar itu masuk pelanggaran hukum atau tidak? Hukum. Ingat kembali ke definisi apa? Hukum itu jelas sanksinya mengikat. Kalau mengikat tidak jelas sanksinya dan tidak mengikat dan bakar badan tidak ada etika sanksi. Kalau saya bakar untuk media, bisa tak kalau tidak sanksi kira-kira pak? Kalau saya bakar motornya duluan, merasa dirugikan, melapor di polisi, saya ditangkap atau enggak? Tapi kalau misalnya jual lewat depan saya dengan muka sinis, judes, pelanggaran hukum apa etika? Iya. Berhak saya mengajukan beliau? Iya. Karena dia bukan tapi butuh proses. Ya, tidak ada ancaman kalau seorang mahasiswa baru buka judes dan harusnya melanggar pasal sekian dengan sekian. Ada tak? Ya, ada. Tetapi ruh daripada hukum adalah etik. Melanggar hukum pasti melanggar etik. Pasti. Ya. Sama tadi yang disebut Sumandi, mempertame-tame kalau lewat depan saya. Kan kalau kita di budaya timur itu lewat depan saya lebih tua. Itu begitu ya. Tapi supaya diikuti orang-orang yang begitu ya, saya tidak tahu masih seperti itu enggak di kampung Anda. Kalau kita jalan, kemudian orang tua menyapa, nanti kalau di kampung kita jalan sama orang kan, yang mau kemana Aljuan? Aljuan itu jalan sama orang, saya ke sana. Itu. Nah sebaiknya sih, kita baru balik mengharapkan badan, itu orang yang jajan terpecah. Di sini, ini satu kelompok ini.

Bentar lagi nyanda hidup tak terpulang kapan. Setelah buka pagi. Oh ini juga cara rumah lagi kan? Masalah ini, tim ketua. Kalau apa nih, Sulastra ya? Iya Pak. Sama siapa lagi? Ya tadi kupanggil, pakai kamu enggak? Adalah grupnya Pak. Jadi gue Pak. Oh iya masuk dari situ. Ini? Iya kesana boleh. Kalau misalnya saya tak kerja tuh di situ, aku lintang. Menurut Anda harus dibantu atau tidak? Harus dari sisi kita ya. Kalau dulu kita tidak bantu dari hati nari, kenapa apa ya? Soalnya hukum tapi kalau ada yang sama kelompok ya, itu tadi saja. Sudah jelas semua kelompoknya. Apa materi atau tugas pertama dalam presentasi ini? Contoh kasus boleh sama diri sendiri. Materi pertama hukum Hammurabi. Sudah ada pembacaan Hammurabi. Sudah. Nanti saya persilakan nanti kalau masing-masing berdiskusi. Kemudian ada case study kemarin ya, studi kasus ya. Hukum Hammurabi adalah hukum yang salah sebuah masih yang menetapkan ketentuan ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Berdasarkan situs hukum Hammurabi berisi 282 kasus. Hukum meliputi ketentuan ekonomi, kaitan perdagangan dan niaga, hukum keluarga yang termasuk dalam perwakilan dalam perceraian, serta hukum pidana yaitu penyerahan dan pencurian. Kemudian hukum perdana yaitu perbudakan utang. Dilanjut dari histori hukum Hammurabi mengakibatkan hukuman keras seperti pencabutan bidang, tahanan, payudara, mata, ketelingan, dan yang tidak bersalah. Namun, hukum tersebut adalah contoh paling awal dari sebuah terdakwa yang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah atau disebut dengan asas praduga dan tak bersalah. Dan bukti ketiga, Hammurabi menuliskan bahwa jika seorang tidak langsung menyatakan bersalah ketika mendapatkan tuduhan, melainkan tuduhan tersebut harus benar-benar dibuktikan. dan jika penduduk yang melainkan berbohong melakukan fitnah, maka penduduk akan mendapat hukuman. Yang menarik adalah setengah dari hukum tersebut berisikan aturan perjanjian kerja seperti pemberian upah, minuman pada pekerja, juga uang harus dibayar pada dokter, wajib bertugas mengurus properti, atau aturan lain yang menjadi keadilan. Bahkan seorang hakim tidak adil atau selalu diputuskan satu perkara juga tidak luput dari hukuman. Hukuman yang keras, hukuman berarti mengaturkan kemudian sebagai hukuman dari suatu kesalahan. Hukuman mati diberikan pada orang yang melakukan perampokan, mendobrak rumah orang lain atau orang lain mencuri. Demikian pula yang melarikan diri, membunuh orang dan melakukan kecil. Salah satu hukuman yang paling terkenal adalah hukum Nahum 1996 ini. Jika seseorang mencungkil mata orang lain, maka mata itu harus dicungkil sebagai hukuman. Hukuman keras lainnya memotong tangan seseorang lain, mencungkil ayahnya, mematahkan tulang orang, mematahkan tulang orang lain, mencabut gigi orang yang menonton gigi orang lain, menempatkan wanita yang berselingkuh ke sungai Efrat bersama kekasihnya. Dan menjadinya seorang yang memotong tangan seorang anak yang memukul ayahnya, mematahkan tulang orang yang mematahkan tulang orang lain, mencabut gigi orang yang melakukan penipuan, menamparkan wanita yang berselingkuh ke sungai Efrat bersama kekasihnya, dan memotong telinga seseorang yang melakukan penipuan. Menindaklanjuti setiap orang di sama di mana mungkin kan hukumnya berat. Jadi itu pertanyaan saya itu bagaimana hukum Hammurabi ini mempengaruhi struktur sosial dan politik pada masa di Babilonia saat itu. Raja Hammurabi memperkuat posisinya sebagai penguasa yang sah dan otoritatif memanfaatkan hukum sebagai alat untuk menghukum kekuasaan dan legitimasi hilangnya. Kode ini menetapkan perbedaan kelakuan berdasarkan kelas sosial dengan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda bagi setiap kelas, seperti awelum atau orang bebas, muskenus atau setengah bebas, dan warlum atau budak. Perbedaan ini memperkuat hierarki sosial dan memperkuat status quo yang menguntungkan kelas atas. Selain itu, hukum ini memberikan stabilitas ekonomi yang mengatur hak milik, kontrak, dan perjanjian yang membantu mempromosikan keamanan dan perdagangan dan pertanian. Meskipun hukum ini seringkali menerapkan hukum yang keras, tujuannya adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan mencegah kejahatan yang pada gilirannya mendukung ketertiban dan stabilitas sosial dengan mengatur hubungan keluarga dan peran perempuan. Hukum ini juga mendukung struktur keluarga tradisional dan peran gender, memperkuat tatanan sosial yang ada. Secara keseluruhan, hukum Hammurabi tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan politik dan sosial pada masa itu. Ada banyak. Yeah. terkenal cukup kejamnya dan sangat tegas. Ia sangat menjunjung tinggi hukum yang dibuatnya agar kehidupan bangsanya berjalan dengan baik. Mamurak lantas membuat sebuah hukum tertulis yang diukir pada sebuah lempeng empat besar dikenal dengan sebutan Codex Hammurabi. Peraturan kenegaraan ini dipercaya sebagai undang-undang pertama yang dibuat di dunia. Ia menyimpan Codex Hammurabi di pusat kota agar semua orang dapat melihat peraturan yang dibuatnya itu. Codex Hammurabi merupakan kumpulan kasus hukum yang menguraikan segala macam tindakan kejahatan ringan hingga kejahatan berat yang menunjukkan hukum yang akan diterima jika melanggar peraturan yang ada di dalam Codex Hammurabi. Undang-undang tertulis yang dibuat oleh Hammurabi ternyata sangat efektif dalam menekankan segala tindakan kejahatan di wilayah Babilonia. Jika sebelumnya banyak kasus kejahatan terjadi, maka setelah adanya Codex Hammurabi itu tidak kriminal dengan masyarakat semakin berkurang. Bahkan tidak ada satupun masyarakat berani melanggar peraturan yang ada. Codex Hammurabi diterapkan dengan sangat baik oleh pemerintah Hammurabi. Peraturan itu tidak memandang bulu siapa yang melanggar, bahkan wajah sekalipun yang dapat dihukum setimpal. Bahkan dalam beberapa kasus seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebuah keluarga, terdapat anggota ataupun anggota keluarganya akan diikat dengan dan dilepas dalam air. Raja Hammurabi yang memerintah Mesopotamia antara 1792 sampai 1750 sebelum masehi menyusun undang-undang Hammurabi di dalamnya terdapat 282 butir hukum yang mengatur hubungan sosial masyarakat Babilonia pada masa itu, termasuk juga masalah yang berhubungan dengan pidana mati. Beberapa aturan di dalam undang-undang itu tidak saja mengancam hukum mati bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga orang-orang yang dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga berakibat pada hilangnya nyawa. Sekian dan terima kasih. Ada yang bertanya? Kelemahan hukum Hammurabi sama apakah penerapannya dilakukan masih diterapkan atau tidak setelah Hammurabi menjabat? Pada kode Hammurabi itu apakah terdapat sebuah kebijakan-kebijakan seperti kebijakan pada batas usia begitu untuk izin bertanya. Boleh? Oke, silakan. Pertanyaannya yaitu bagaimana arkeologi mengetahui isi buku Hammurabi yang berjumlah 282 hukum, padahal hukum tersebut ditulis pada bagian yang tidak berbentuk kalimat melainkan berupa gambar atau kode yang biasa disebut Arkadia. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Menarik apa yang dipaparkan oleh rekan tim kalian. Saya ingin mengajukan sebenarnya dua poin sebenarnya. Pertama, Pertama, sesempurna apapun hukum pastinya akan ada kelemahannya. Itu sudah pasti. Jadi dalam hukum Hammurabi sebenarnya ini yang dianggap apa yang namanya? Sempurnalah ya, kira-kira. Apakah ada kelemahan dari hukum tersebut? Baik, apakah penerapan atau apapun itu. Kemudian poin kedua, apakah hukum Hammurabi ini sendiri penerapannya hanya diterapkan pada era kekuasaan Hammurabi itu sendiri? Bagaimana setelahnya? Apakah itu diterapkan juga? Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya ingin menanggapi jawaban dari saudari Farihara Mandarin mengenai jawaban yang telah disampaikan atas pertanyaan dari saudari Hanifah Nabila mengenai bagaimana hukum ini dapat mempengaruhi struktur sosial dan politik pada masa itu. Nah, dari jawaban yang telah disampaikan tadi oleh saudari, saya menggarisbawahi bahwa saya pada masa itu sistem yang diterapkan oleh Raja Hammurabi itu sendiri mengenai hak dan kewajiban yang berbeda di setiap kelasnya. Maksudnya perbedaan antara kelas bawah dan juga kelas atas. Nah, perbedaan hak dan kewajiban ini seringkali mencerminkan ketidakadilan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga perbedaan ini dapat menimbulkan ketimpangan yang memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan. Nah, hal ini yang ingin saya pertanyakan tentang bagaimana peran pemerintah dalam memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi secara merata, terlepas dari kelas sosial mereka. Karena adanya, seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa saya menggarisbawahi bahwa adanya hak dan kewajiban yang berbeda di setiap kelasnya. Nah, mungkin itu saja saya kembalikan kepada penanya. Hak dan kewajiban yang berbeda di setiap kelasnya. Makanya itu yang saya pertanyakan, bagaimana peran ini sehingga hak tersebut dapat secara merata. Mungkin Mas itu soal kelasnya itu yang tergantung dari kasusnya beda. Mungkin itu yang dimaksud kan? Karena kalau kurasa hukum Murabi dan hukum Naskar jauh berbeda. Karena betul kalau hukum Murabi itu tidak bisa kita melaporkan, buat tidak bisa membuktikan hasil laporan itu, maka bisa dituntut dengan dapat hukuman yang lebih tinggi lagi apa yang dilaporkan. Bisa dituntut untuk dipenjarakan, tapi kalau untuk tidak terbukti atas tuduhan itu mungkin saya dihukum mati. Kalau dihukum sekarang itu mungkin konsepnya tidak seperti itu. La cuenta de la cita sobre la vida y no se te ha increído la cuenta ni ver más como para nada. Tadi dijelaskan bahwa hukum Hammurabi itu berbeda dengan hukum pada saat ini. Yang ingin saya tanyakan, perbedaannya dari segi mana? Dari segi penerapan itu? Dari segi sanksinya juga sudah berbeda. Kalau dulu, kalau sekarang kan kalau di bawah umur tidak bisa begitu hukum, tidak bisa kayak dilaporkan. Kalau dulu hukum Murabi itu tidak memandang, bisa menatakan golongan yang kecil melanggar itu Thank you. Mungkin saya ingin menambahkan dari teman-teman. Jadi pertanyaannya mungkin intinya bagaimana Raja Hammurabi itu menegakkan keadilan dalam hal hukum terutama pada setiap kelas sosial. Jadi menurut pandangan saya dari apa yang kemudian telah saya baca, Raja Hammurabi ini cukup menegakkan istilahnya menegakkan hukum itu tanpa memandang kelas sosial. Karena sebagaimana kita tahu ataupun teman-teman baca bahwasanya di hukum Hammurabi itu ada 282 hukum, dan ini bukan hanya hukum pemerintahan yang kemudian mencakup bagaimana kelas atas, akan tetapi di situ juga ada hukum sosial yang kemudian mengatur bagaimana masyarakat dari kalangan bawah. Jadi kesimpulan saya adalah Raja Hammurabi menegakkan hukum tanpa mengenal kelas sosial. Jadi, seperti itu. Saya sedikit menambahkan menanggapi ucapan dari Krisna tadi. Jadi pada faktanya bahwa Hammurabi itu memandang status sosial. Jadi saya temukan itu ada tiga kelas sosial utama yang dikenakan hukum Hammurabi. Pertama itu Al-Bilu, kelas bangsawan. Pada kelas ini mereka adalah orang yang kini tanah pejabat tinggi atau orang-orang yang status sosialnya tinggi. Jadi datang kalau mereka melanggar hukum Hammurabi, mereka satu kelas Al-Bilu ini hukumannya lebih berat. Dari intinya hukumannya lebih berat dari kelas yang lebih rendah. Yang kemudian itu ada namanya kelas muskinum, kelas biasa. Mereka itu biasanya orang-orang yang tidak memiliki utara. Jadi ketika mereka melakukan tapi hukumannya itu lebih rendah dibandingkan dengan Al-Bilu. Kemudian yang ketiga itu ada hukum wardun, budak. Jadi ini adalah wardun ini adalah kelas sosial yang rendah. Jadi hukuman yang diberikan itu ketika melakukan sebuah kejahatan itu jauh lebih ringan. Misalnya seorang budak yang terbunuh dan terbunuh harus dibayarkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan wardun yang terbunuh. Jadi kita melihat di sini bahwa hukum Hammurabi itu memandang status sosial, dan bagusnya karena misalnya orang yang berstatus sosial yang lebih tinggi dia hukumannya lebih berat. Saya kira itu bagus dan menerapkan diri masyarakat. Kontroversinya tadi itu ya, kontroversinya tadi bagian sosial tadi toh, sosial itu ya, bagian sosial itu simpul ya. Tapi berdasar struktur sosialnya itu ya, simpul simpul permasalahan tiap kali. Ini simpul masalah, simpul masalah. Baik, di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari itu, bagaimana arkeolog bisa mendapati fisik hukum Hammurabi yang berjumlah 282 padahal hukum tersebut ditulis pada batu besar batu-batuan yang bisa berbentuk kalimat lisan berupa gambar atau kode yang dibuat yang disebut akadia. Hukum Hammurabi diukir pada sebuah batu besar yang disebut Stele Hammurabi yang ditemukan oleh arkeolog pada tahun 1901 yang disusun atau yang berada di sekarang itu di Iran. Stele ini berbentuk seperti tumbuh besar yang berisi 282 pasal hukum yang ditulis dalam aksara Cuneiform atau Akkadia. Aksara Cuneiform adalah sistem penulisan yang digunakan oleh beberapa peradaban kuno di Mesopotamia, termasuk bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Anshur. Aksara ini terdiri dari simbol-simbol yang diukir pada tanah liat atau batu. Meskipun aksara Cuneiform, Akkadia adalah salah satu bentuk tulisan paling awal para ahli, bahkan filosofik atau arkeolog berhasil memecahkan kode ini berkat beberapa penemuan penting seperti prasasti Wibahasa yang memungkinkan perbandingan dan penerjemahan. Setelah simbol-simbol dalam aksara Cuneiform Akkadia dipahami para ahli dapat menerjemahkan isi teks tersebut, bahkan Akkadia adalah bahasa Semitik kuno yang terkait dengan bahasa-bahasa seperti Ibrani dan Arab, sehingga para ahli linguistik yang memiliki pengetahuan tentang bahasa Semitik dapat membantu menerjemahkannya. Selain penerjemahan simbol-simbol secara langsung, para arkeolog dan sejarawan juga menganalisis konteks di mana hukum-hukum tersebut dibuat, termasuk kebiasaan sosial, agama, dan politik pada masa itu. Untuk memahami isi dan tujuan dari hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam, dengan menggabungkan kajian dalam arkeolog, filologi, dan sejarawan, dan para ilmuwan berhasil mengungkap isi hukum Hammurabi yang berjumlah 282 hukum, meskipun teksnya ditulis dalam bentuk aksara Cuneiform Akkadia yang bukan berbentuk kalimat seperti dalam bahasa modern. Bagaimana dengan saudari Linda? Atau diadopsi bisa, diadopsi bisa atau diwariskan juga bisa. Belum betul aja kayaknya ya, kan? Ya. Jadi pertanyaan dari saudara Asra tadi itu, apakah ada kelemahan yang terdapat pada hukum Hammurabi? Jadi meskipun hukum Hammurabi merupakan salah satu hukum tertua dalam peradaban manusia. Dalam hukum tersebut juga terdapat beberapa kelemahan, salah satunya seperti yang disebutkan oleh saudara Anggulan tadi, bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan status sosial. Contohnya seperti seorang bangsawan yang menyukai orang dari kelas bawah mungkin hanya dikenai denda, sementara hukuman untuk pelanggaran yang sama jika dilakukan terhadap sesama bangsawan bisa jauh lebih berat. Apa Indonesia? Gimana sih? Terima tidak? Besar tak? Hah? Ini jelas ini mengaporasi. Ya, jelas ya. Ada tadi beberapa kasus yang diungkap di sanksi dan tindakan yang diatur. Ini salah satu yang ada, mungkin juga punya aplikasi yang lemah, bahwa seorang yang gagal memperbaiki saluran airnya akan diminta untuk membayar kebutuhan tangga yang banyaknya kebanjiran. Kemudian, pemuka agama wanita dapat dipakai hidup-hidup juga masuk semua panggung tanpa permisi. Seorang janda dapat waris sebagai dari harta suaminya yang sama besar dengan bagian yang diwarisi oleh anak laki-lakinya. Seorang dukun yang pasien meninggal ketika sedang berpas dapat dihidangkan dan yang dokter di Indonesia tipe untuk seseorang yang berhutang dapat bebas dari hutangnya dengan memberikan istri atau anaknya kepada orang yang menjaminya untuk selama waktu 3 tahun. Yang berhutang ini cerita kalau berhutang jadi kenapa hukum Hammurabi menjadi starting point kita untuk mengkaji hukum bagian daripada hukum masa lampau. Dan hukum Hammurabi itu hukum yang tertulis. Jadi hukum Hammurabi itu tokoh di Hammurabi itu lempengannya masih ada. Ya, ada di Museum Louvre, Prancis. Artinya apa? Bahwa merupakan salah satu tinggalan hukum tertua yang ada di dunia. Kendati kita yang menganut agama-agama mengatakan bahwa kitab suci itu adalah bagian daripada hukumnya. Kemudian Hammurabi ini raja apa sebenarnya? Babilonia. Babilonia itu adalah salah satu peradaban yang terletak di Mesopotamia. Di mata kuliah Islam ini ya. Jadi ini relevan bahwa salah satu tinggalan daripada peradaban Mesopotamia adalah tinggalan dari bangsa Babilonia dengan mewariskan kepada kita Hammurabi Code atau hukum Hammurabi dan memiliki banyak isi, salah satu di antaranya tadi yang telah Anda paparkan terdiri dari 282 undang-undang. Anda mau lupa apa? Ada di artikel 17. Coba kita coba dulu. Dan lain-lain sebagainya. Dari menurut kode yang berapi masyarakat berkutasi di tiga kelas, bangsawan muda, menengah, dan miskin muda. Kalau sekarang mas dari garis, aku masih ada. Ada yang berguna muda. Apa tuh pembantu rumah tangga itu kuda pak? Bukan. TKI di Malaysia apa kamu kuda? Bukan. Ya, kan? Ini lah kuda. Apa pembantu tak ada rumah belum ada budak ya? Bukan ya. Jadi jangan sampai dari justifikasi seperti itu. Kalau dalam kajian hukum klasik, budak itu diundang-undang sebagai daripada yang dibunuh di hukum. Tergantung dan terserah tuannya. Tapi dalam strata sosial modern sudah tidak ada tindak lagi ya, pejabat atau kalangan rakyat biasa. Dan saya kira banyak lagi hukum yang selain daripada Hammurabi, ada juga di peradaban Mesir kuno dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya anda boleh baca lagi terkait dengan Hammurabi. Nah, dari hukum Hammurabi pula ini, Bapak Ibu, dari hukum Hammurabi inilah kemudian yang diambil di negara Romawi. Dan kemudian dikenal istilah Pax Romana. Ya, jadi hukum Romawi lah kemudian yang diadopsi lagi oleh bangsa Belanda, bangsa negara-negara Eropa. Dari hukum Belanda itulah yang kemudian kita adopsi lagi di Indonesia menjadi kuhab pidana yang bawa dari buku ini. Ya, yang punya buku ini Julia, Fariha. Itu lagi berarti nasab dari hukum-hukum kita itu bermuara dari Hammurabi tadi, karena di dalam penjajah Belanda. Namun di Indonesia ini ada pembaruan hukum di 2023 kemarin. Jadi hukum pidana itu sudah diperbaharui di 2023. Jadi perkembangan hukum di Indonesia itu bukan terbawa di dasar sampai dan 2023. Hukum terbaru kita di Indonesia, hukum pidana, itu terbaik di 2023, 2022 atau 2023. Intinya pada masa Pak Jokowi periode kedua ini. Jadi begitu lamanya kita menganut sistem hukum yang merupakan tinggalan bangsa Belanda. Dan seterusnya hal itu yang penting saya kira yang termaktub dalam hukum Hammurabi dan segala turunannya. Karena itu yang kita usahakan. Jadi sekarang kita Pak tentang klarifikasi juga sebenarnya dan kita jadi kita sepakati bahwa hukum Hammurabi ini adalah hukum yang paling tertua di dunia. Jadi saya minta klarifikasi Pak mengenai sebelum ada hukum Hammurabi ini dua abad sebelum adanya hukum Hammurabi ini abad 21 sebelum masehi ini ternyata ada hukum kitab undang-undang bangsa Sumeria. Jadi sebelum adanya Hammurabi ini jadi dua abad sebelumnya Hammurabi ini ternyata di bangsa Sumeria itu penguasa Sumeria itu ada namanya Urnammu dari kota Ur. Nama kitabnya itu kitab undang-undang Sumeria Livingstone dari Isin. Jadi ada tinggalannya yang dari bangsa Sumeria itu. Ya itu yang belum secara dan saya ingin klarifikasi kita Pak. Dan kemudian tahu kenapa hanya hukum Hammurabi ini yang dikenal dan dipelajari. Dan saya sepakat bahwa mungkin yang menjadi patokan hukum Hammurabi ini dipelajari karena kumpulan-kumpulan dari 282 hukum tersebut serta peninggalan-peninggalan hukumnya yang berbentuk fisik dari relief tadi itu. Itu Pak. Oke, bagus. Saya mengatakan hukum Hammurabi salah satu hukum tertua tertulis. Ingat dalam kajian sejarah apa yang tertulis yang menjadi rujukan. Ya, bahkan boleh kita mengatakan kalau ada teman tadi mengatakan bangsa Sumeria ada. Ingat sejarah itu kan dengan selanya penlegitimasian, ya. Bahkan di mata kuliah sebelumnya di pengantar kuliah saya mengatakan bahkan kita di Sulawesi Selatan pun ada hukum. Ada-ada, maka bisa saja lebih tua daripada itu. Bahkan kalau kita mulai argumentkan dengan bukti tertulis ada Ilagaligo, Pak. Ilagaligo itu pernah nggak raja Ilagaligo? Ada berbisa kantroni. Ilagaligo itu selain menceritakan kisah-kisah budaya orang Sulawesi Selatan atau bahkan sejarawan yang masih mengatakan itu kitabnya orang Bugis, saya mencari amannya orang Sulawesi Selatan. Itu selain daripada kisah-kisahnya, mitosnya, bahkan kita menganggap itu bagian daripada kitab suci kita. Ilagaligo itu kan termasuk karya sastra, walaupun di dalamnya ada panduan hidup, itu yang terkuat, bahkan mengalahkan kitab Mahabharata Ramayana. begitu pun bangsa-bangsa lain. Cuma dalam konteks kajian keilmuan sejarah, apa yang tertulis yang nampak dan bisa dirujuk, itu yang dijadikan sebagai fakta sejarah. Ingat, ingat diktumnya Leopold van Ranke, no document, no history. Walaupun sekarang sudah ada mazhab baru dalam kajian sejarah, bahwa tidak semua yang tertulis itu bisa, hanya yang tertulis itu yang bisa dijadikan objek kajian sejarah. Makanya Bapak Ibu mempelajari sejarah lisan. Karena kenapa di Indonesia itu kalau hanya bukti tertulis tidak ada di budaya orang Mandar. Ada lontaran Mandar tidak? Ada tidak? Ini orang Mandar nih, ada enggak? Berarti hanya orang Mandar tidak bersejarah. Apa kita meyakini itu? Tidak. Makanya ada dibilang oral history untuk membantah itu Leopold van Ranke. Tapi dalam kajian sejarah modern, gue sudah bicara sejarah hukum, bukti tertulis yang ada sekarang, Hammurabi itu tadi. Bahkan oleh para ilmuwan juga mengatakan Hammurabi itu kan, ingat bangsa Babilonia, sebelum bangsa Babilonia ada bangsa Sumeria, ada Akkadnya sendiri, ada turunan-turunan bangsa yang nanti kita kaji di SMD. Itu kan bagian akumulasi budaya-budaya. Sehingga sebenarnya budaya itu tidak boleh diklaim secara sepihak bahwa baju bodoh miliknya orang Bugis, tidak ada bangsa yang pemiliknya sebagai bangsa Bugis. Itu yang tidak boleh karena budaya itu universal sampai dengan ini. Jadi kita pakai itu Leopold van Ranke itu yang tertulis, itulah bagian dari kajian sejarah. Ya, kemudian bahkan boleh lagi kita berdebat, bahkan bukan Sumeria kitab apa yang tertulis dalam agama Samawi? Taurat atau Salmon? Taurat kan? Bahkan bangsa Yahudi jauhnya kuatir. Dan ingat 10 perintah Tuhan, Ten Commandments dalam ajaran Taurat, perjanjian lama, itu dalam pimpinan batu yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya kan? Kita mengatakan itu yang lebih tua dibanding Hammurabi. Yang bisa jadi kan? Hammurabi itu bisa sesama dengan Nabi Ibrahim. Begitu Pak. Apakah ada yang ingin antara cocologi atau tidak? Hammurabi itu kisahnya Namrud dalam kisah Nabi Ibrahim kan gitu. Walaupun saya tidak mau masuk di situ karena kita orang sejarah. Ingat orang sejarah itu mengkaji apa yang menjadi fakta. Sama Hammurabi. Jadi saya mengatakan hukum tertua tertulis. Jangan dibilang hukum tertua saja. Ada tambahan kata di belakangnya hukum tertua tertulis. Apakah itu kebenaran mutlak Pak? Bukan. Nanti misalnya 2050 kita menemukan lagi ada hukum, ada lempengan batu di Mandar menurut kajian ini abad 1 Masehi semua dengan Nabi Adam misalnya nih. Ya, jadi seperti itu akhirnya pendapat saya. Dan memang saya mengharapkan Bapak Ibu ini kritis karena kita orang sejarawan dan memerlukan kritis dalam mengkaji sesuatu karena sejarah itu senantiasa tercatat buat sang pemenang. Ya, perhatikan coba sejarah-sejarah lama. Dalam sejarah apapun starting point-nya kita pasti mulai dari barat, dari barat. Coba kita lihat peradaban tertua Yunan barat, hukum kembali ke Hammurabi, pusat peradaban barat tadi. Jadi memang masak sejarah kita ya turun ke barat. Memang seperti itu Pak. Jangan bicara lama sekarang saja rujukannya kita barat. Ya. Mau kita nafikan itu. Jadi ya, Pak. Itulah gerak sejarah. Kalau kita di mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Yang mana peradaban mewakili zamannya itu menjadi rujukan rujukannya kita. Telah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan di bantah? Kalau tidak ada, penekanan saya untuk adik-adik semester 5 ini perbanyak baca buku. Ya, Anda mau menjadi guru sejarah. Ini kalau tadi pertanyaannya ke yang saya kasih, kita kasih ke Anda. Jangan Anda bingung sendiri nanti. Ya, jadi ingat, Anda ini harus cerdas memang. Dimulai dari apa dulu, baca buku banyak-banyak. Kalau tidak pernah yang baca buku, untuk yang baca buku saya tidak yakin Anda bisa menjadi guru sejarah yang profesional. Jadi baca buku. Makanya saya setiap kuliah wajib membawa buku. Kan ada yang tahu bahwa buku sekiranya ada yang sehat, walaupun bawa buku bukan segala buku. Saya ambil buku harta. Memang ada kunci saya yang kuliah itu, kalau mau berdebat begini, kuliah itu dosen hanya memberikan 0.5% pengetahuannya dosen itu setitik di daerah yang ini. Tapi seolah-olah kita menewakan apa yang disampaikan oleh dosen. Kayak Serta Jaya tidur. Tapi saya yakin betul Bapak Ibu tidak mungkin mau beradu argumen dengan dosen kalau ingin bacaan tahu. Yang bisa ini mata kuliah saya itu ya kayak bulan-bulan saya kembali referensi saya bisa saya lebih banyak daripada adik-adik. Saya paling menurut itu 2-3 buku atau 4 buku 5 buku. Tapi Anda kan mungkin belum menghafal satu buku. Makanya saya dari prodi kalau pembelian rapat pembelian mata kuliah saya tidak pernah mengambil mata kuliah yang tidak pernah saya belajar waktu S1 S2 karena saya tidak pede tahun di depannya mahasiswa padahal pertanyaan begitu nanti saya tidak sanggup menjawabnya atau saya ambil aja ya udah nanti ada orang nanti menghadapkan ya misalnya ini tantangan saya tidak hanya mengajar Anda sebagai mahasiswa kita juga mengajar guru-guru. Nah, sejarah itu mata pelajaran yang apalagi namanya yang di dalamnya ada kerit bukan apa ada pilihan berpikir dan kemahiran berkata-kata. Sejarah itu baru menarik kalau kita mahir menyampaikan. Tapi kuncinya dulu sebelum berkata-kata mahir perbanyak bacaan. Nah, sejarah itu dibaca aja. Tidak ada lain bukan baca saja baca ikrar ya kata agama baca saja. Itu sejarah. Tidak harus sejarah kayak ilmu eksak, Anda harus praktek. Anda harus membuktikan bahwa garam itu manis diupak di kimia. Atau betul bahwa katak itu memiliki jantung. Ada gak jantung katak? Saya mesti waktu saya bersuruh mencari katak. Beda. Maksudnya tanda berkacau. Apa itu kalau kencingnya katak ya? Kita muncul apa itu? Kayak telan apa gitu ya. Apa itu? Iya, saya ikut betul pas 2 SMP itu. Atau disuruh bawa bunga untuk mana putihnya, mana benang sarinya. Itu fakta itu bisa diungkap. Benar tidaknya bahwa ternyata memang bunga itu menikahin juga. Ada penyakukan. Tapi sejarah apa cara membuktikan? Misalnya hukum Hammurabi. Apa kita mau kembali ke masa lalu, terus suruh waktu, lihat itu Hammurabi. Tapi apa yang mencukupi buku 1, buku 2, sampai buku kesekian kita silangkan, kembalikan. Itu kunci belajar sejarah. Kalau Anda mau menjadi guru sejarah, ya cerita mengajar murid tertidur. Gimana Anda bisa lulus PPG? Maksudnya di PPG kelas ini? Jadi kesadaran diri lah ya, kesadaran diri aja. Misalnya kita banyak baca. Oke, ada pertanyaan Adrian sebelum ini Adrian memang selalu kritis di kelas yang hukum. Sayangnya kemarin kader aja tidak memenuhi. Oke, saya kira seperti itu pekan depan kita lanjutkan diskusi Bapak Ibu. Saya harap materi kita adalah perlu pemikiran kerjaan berkaitan. Materi kita adalah tatanan hukum modern dan semua kelompok lagi ya. Peserta dengar apa materi ke depan? Kenapa mengantuk kita? jangan tidur di saat kuliah, jangan diare ya. Okay. Oh, iya, masa lagi jam 1. Ya,